Mitra Bisnis Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan sistem pendidikan di Indonesia yang sering berubah sangat tidak efisien. Menurutnya yang mesti diubah adalah metode belajarnya. Guna membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama sejarawan dan akademisi Anhar Gonggong. Pak Anhar, bagaimana pendapatnya soal ini? Selama kita merdeka, terlalu banyak yang kita mau buat, kita melakukan perubahan macam-macam, tapi nggak ada yang menjadi pegangan kita yang tepat. Coba, selama kita merdeka, udah berapa banyak kurikulum yang berjalan, dan kita selalu tidak puas dengan itu. Menteri yang satu ganti lagi. Nah, yang sekarang yang menyulitkan Pak Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya menangani sekolah menengah, sekolah dasar itu adalah Menteri lama, Pak Nu menciptakan satu kurikulum baru kan. Nyata kurikulum baru itu juga sebenarnya masih perlu diolah tapi sudah diberlakukan. Nah akhirnya Pak Menteri sekarang menempuh jalan tengah dengan memberlakukan keduanya. KTSD berlaku, lalu kemudian kurikulum 13 juga berlaku. Lalu apapun juga alasannya pasti akan melahirkan dua hasil yang berbeda yang masing-masing punya sistemnya sendiri. Belum ada Menteri Pendidikan yang mampu menciptakan satu sistem yang bisa diberlakukan selama sekian tahun tanpa melakukan perubahan-perubahan seperti yang selama ini terjadi. Kita itu terjebak pada sistem kita mau Amerika atau Eropa. Kita terjebak di situ dan kita mau mencoba dua-duanya kan tidak mungkin. Menurut Pak Anhar, keputusan seperti apa yang harus diambil oleh Menteri Pendidikan kita agar dapat memperbaiki sistem pendidikan Indonesia ini? Kalau saya Menteri, maka saya tinggal film, saya mau sistem kontinental Eropa, atau saya mau pakai Amerika, ya andai-andai. Kita konsisten dengan itu, kita memperbaiki dikit-dikit, tapi tidak siap saat ganti menteri, ganti lagi, ya kapan selesainya? Sebenarnya tidak ada kesulitan kalau para konseptor itu mau bertemu dan mau saling memberi dan saling menerima, kan itu persoalannya. Coba Anda bayangkan, yang duduk di Departemen Pendidikan itu kan lulusan Amerika, lulusan apa segala macam, tapi apa selesai? Malah lucu kan? Berangkat dari konsep itu, lalu kemudian melihat kondisi kebudayaan Indonesia yang bisa menyesuaikan dengan apa yang tadi telah kita pilih. Kan itu yang menjadi persoalan. Tidak pernah coba mereka duduk, lalu membicarakannya secara serius. Akhirnya apa yang terjadi? Debat kusir, tanda kutip. Lantas bagaimana Pak Anhar melihat masa depan Indonesia di tengah masih belum solidnya sistem pendidikan yang dipakai? Masa depan kita itu suram loh. Dalam arti kata kalau selama sistem pendidikan, selama sistem kurikulum kita tidak jelas, bagaimana Anda mau menghadapi masa depan? Sumber daya masa depan itu adalah bersumber dari pendidikan. Nah, kalau pendidikan Anda tidak selesai untuk mendidik generasi yang akan datang, apa yang Anda mau lakukan? Negara manapun berangkat dari pendidikan untuk melakukan perubahan. Anda tahu, ketika Belanda memerlukan pegawai-pegawai rendahan, maka yang segera dia lakukan adalah membuka sekolah Ongkoloro, sekolah 2 tahun, untuk kepentingan administrasi perkebunan dan segala. Lalu kemudian ditingkatkan lagi, buka sekolah menengah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, penyakit ada, lalu dibuka Lastopia. Lalu kemudian diperlukan teknik tentara segala macam, dibukalah ITB, dan seterusnya. Kemudian bagaimana langkah yang tepat yang harus diambil oleh para stakeholder pendidikan di Indonesia untuk menentukan dasar atau blueprint pendidikan nasional yang baik ke depannya, Pak Anhar? Ada pegangan kita udah, dasar negara Pancasila. Tak perlu lagi cari misi-visi segala macam, tinggal bagaimana menerjemahkan itu dengan kurikulum. Lalu kita tadi katakan tinggal pilih kontinental atau pilih Amerika. Duduk dengan tenang, jangan saya yang paling hebat, ini yang paling bagus. Segala macam setelah yang bagus tadi dimenangkan lalu diterapkan tidak jalan juga. Coba Anda bayangkan ketika Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo membuat sekolah internasional. Lalu sekarang itu tidak ada. Dulu Pak Wardiman, Menteri Pendidikan membuat link and match. Nggak jalan juga. Lalu apa yang mau jalan? Kan itu persoalannya. Demikian sejarawan dan akademisi Anhar Gonggong, saya Gery Sadewa.